الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل في الدين رحمني ورحمكم الله kita memasuki bab az-zikr dalam pembahasan kitabul jami dari kitab bulughul maram ini, di mana kita telah sebutkan bahwasanya zikir adalah suatu ibadah dengan lisan yang paling afdal setelah tilawatul Quran. Maka apabila mau dibuat urut-urutannya, ibadah lisan yang paling afdal yaitu membaca kalamullah, membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian di bawahnya itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti juga akan disebutkan bahwasanya zikir tidak hanya dengan lisan. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salihin bahwasanya termasuk derajat yang terkandung di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami beristianah. Di antara derajat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini adalah derajat orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah derajat yang sangat tinggi, di mana zikir ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah dalam hati, dan juga ibadah secara lisan, dan juga ditambah oleh Al-Syekh Al-Faymin rahimahullahu ta'ala, ibadah dengan anggota badan juga. Zikir bisa dengan anggota badan. Adapun zikir dengan hati yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan lisan menyebutkan nama-nama Allah dengan zikir-zikir tertentu berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan yang lain sebagainya. Dan zikir-zikir yang ada itu zikir dengan lisan. Dan zikir dengan al-jawarih, dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting dari ketiga jenis zikir tersebut yaitu berzikir dengan hati. Artinya hati selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ أَنْ ذِكْرِنَا. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami jadikan dia lalai hatinya dari mengingatku, dari berzikir kepadaku. Jadi dilalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikuti orang-orang yang seperti ini. Maka zikir dengan hati ini adalah inti lisan yang paling penting daripada zikir-zikir yang lainnya. Berzikir dengan lisan hendaknya disertai dengan zikir dengan hati. Artinya ketika seorang melafazkan lafaz tasbih atau tahmid atau takbir dan lafaz-lafaz zikir yang lainnya, hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya makna-makna dari zikir tersebut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bertasbih subhanallah, berarti dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kekurangan, segala macam bentuk aib, disucikan dan dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hendaknya menghadirkan makna makna tahmid ketika mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan atau menghadirkan makna takbir dalam hati ketika mengucapkan Allahu Akbar. Dan zikir ini adalah ibadah yang tidak memiliki waktu tertentu. Walaupun memang mungkin ada waktu-waktu tertentu yang ditekankan zikir-zikir tertentu padanya, seperti pagi, petang, ya, atau setelah sholat, ya, atau ketika akan tidur, ada zikir-zikir tertentu, ya, yang ditekankan padanya. Namun ibadah zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, ya, bahkan di WC sekalipun. Bagaimana berzikir dengan Allah subhanahu wa ta'ala di WC? Jangan tahu. Dalam hati. Dalam hati. Jika dengan lisan. Maka ini harus dijadikan catatan. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat keadaannya, mendengar apa yang diucapkannya, dan juga mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Berbeda dengan sholat atau kemudian juga puasa, ada waktu-waktu tertentu. Adapun zikir bisa dilakukan kapan saja, pagi, petang, ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal-tanggal yang lainnya, hari Senin, hari Selasa, bisa dilakukan kapanpun, bisa dilakukan kapanpun. Maka zikir tersebut adalah sumber cahaya hati, ya, sumber jernihnya hati seseorang ketika selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini adalah pintu yang selalu terbuka antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Selalu terbuka Allah subhanahu wa ta'ala menerima, ya, mendengarkan pujian-pujian seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir tersebut adalah ruh daripada amalan. Coba kita lihat, apabila seorang sholat tanpa kemudian ada rasa khusyuk dalam hatinya, khusyuk tidak lain adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti suatu amalan yang tanpa ruh. Dan dia tidak diberikan pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia atau berzikir kepada Allah khusyuk badannya. Kemudian juga lihat, apabila seorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperhatikan makna-makna daripada ayat Al-Quran tersebut, ya, maka tidaklah dia bisa memetik pelajaran seperti orang yang betul-betul mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Quran tersebut dan berusaha untuk mengerti makna daripada Al-Quran tadi. Seorang yang meninggalkan zikir, tidak bersemangat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, turun semangatnya untuk kemudian banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad yang tidak ada ruhnya ketika kosong dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwasanya zikir ada tiga tingkatannya. Tingkatan yang paling atas yaitu apabila dia berzikir dengan hati dan juga lisannya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, berzikir dengan hati dan lisannya. Atau ketika dia berzikir dengan amalannya, berarti berzikir tidak hanya dengan anggota badannya saja dalam melakukan amalan, dalam melakukan ibadah, namun juga berzikir dengan hatinya. Ini tingkatan yang paling tinggi, berzikir dengan hati dan dengan lisan, atau berzikir dengan hati dan juga dengan anggota badan dan juga melakukan amalan soleh. Kemudian tingkatan yang kedua, berzikir dengan hati saja. Ini derajat yang di bawahnya, derajat yang kedua. Kemudian derajat yang paling rendah, yaitu hanya berzikir dengan lisannya saja, atau berzikir dengan badannya saja ketika dia melakukan amalan, dan tidak ada zikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ini derajat yang terendah. Ini derajat yang terendah. Maka bagi kita bersemangat untuk bisa meraih derajat yang paling tinggi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, namun juga dengan pikiran hati. Dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan dalam melakukan amalan, sekaligus pula berzikir kepada Allah dengan hati kita ketika melakukan amalan tersebut. Maka dalam ibadah tersebut ada suatu jenis latihan bagi hati kita. Hati kita ini perlu dilatih. Untuk apa? Untuk selalu bermunajat dengan Allah, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bergantung kepada Allah, selalu berharap kepada Allah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dilatih dengan berzikir. Maka sangat mendalam nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menasihatkan kita untuk selalu basah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basah lisan kita dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar, atau seperti Subhanallah, Bihamdih, Subhanallah Al-Azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Tentu saja kita dalam keadaan berzikir dengan lisan kita, kita melatih hati kita untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melatih hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berzikir dengan lisan kita. Maka dengan terbiasa seorang berzikir dengan lisan dan hatinya, ini akan membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ketika dalam keadaan selalu berzikir, terlatih hatinya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa dia memiliki Rabb yang melihat dirinya dalam keadaan apapun, dalam kegelapan sekalipun, dalam kesendirian sekalipun, selalu mengetahui apa yang dilakukannya. Dia akan terbantu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia akan terbantu untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika dia memiliki kebutuhan, hatinya sudah terlatih untuk kembali kepada Allah. Sudah terlatih karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihadapkan kepada suatu kebutuhan tertentu, membutuhkan harta, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, tidak mengingat yang lainnya, namun langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlatih dengan zikir tadi. Maka zikir ini adalah latihan bagi hati kita untuk bisa bertakwa, dan juga untuk bisa bertawakal kepada Allah, dan juga untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Melakukan ibadah hati seperti khauf, takut kepada Allah, haja, berharap kepada Allah, ini sumbernya dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan anggota badan. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di sini. Selanjutnya berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Allah taala berfirman, aku bersama hambaku selama dia mengingatku dan bergerak kedua bibirnya denganku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala afajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga disebutkan oleh Al-Bukhari, namun ta'liqan, ya, tidak dengan sanadnya, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari secara ta'liqan ini tidak dengan sanadnya atau disebut dengan hadis mu'allaq, ini masih harus dilihat lagi kesahihannya, yaitu dengan mencari sanad pada kitab-kitab hadis yang lain. Walaupun disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ini, namun tanpa sanad, maka apa yang harus dilakukan? Dilihat, dicari hadis ini di kitab yang lainnya dan dilihat sanad di kitab lain tersebut apakah sahih atau tidak. Ya. Ini apabila suatu hadis disebutkan dalam sahih Bukhari, namun tanpa sanad, ada beberapa atau kemudian ada di antara hadis tersebut yang disebut oleh kitab Imam Al-Bukhari yang disebutkan tanpa sanad. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ana ma'abdi ma dzakarani, aku bersama dengan hambaku ya selama dia mengingatku. Maka di sini masdariyah, dan disebut masdariyah dan sekaligus dzarfiyah. Masdariyah yaitu dia sebetulnya berubah menjadi masdar. Dan maknanya zorf. Zorf itu apa? Zorf yang dimaksud adalah zorf zaman. Keterangan tempat. Aku bersama dengan hambaku kapan? Ya. Selama dia mengingatku. Ya. Dan juga selama bibirnya bergerak. Dalam menyebut namaku. Selama itu Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba tersebut. Ketika berhenti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu kemudian bisa jadi masih bersamanya dikarenakan dia anak-anak sahabat dan lain sebagainya. Namun kemudian ya, berkurang ma'iyah tersebut, buatnya ma'iyah tersebut ketika dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka di sini ma'iyah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah, atau kita jelaskan terlebih dahulu tentang hadis ini secara global. Maksudnya dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hambanya yang selalu berzikir untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala membantunya. dan juga memberikan taufik kepadanya selama dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir dengan lisannya pula. Maka ma'iyah yang dimaksud di sini adalah ma'iyah khasah. Kita akan jelaskan bahwasanya ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu ada dua jenis. Amah dan khasah, umum dan khusus. Bahasa Indonesia-nya umum dan khusus. Kebersamaan yang umum ialah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Seluruh hambanya itu yang mukmin ataupun yang kafir, yang fasik ataupun pula yang saleh dan yang sebagainya. Bersama dengan seluruh hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka, melihat mereka, mengawasi mereka, mengetahui apa yang dilakukannya, mendengarkan apa yang diucapkannya. Ini namanya ma'iyah amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan makhluk-makhluknya. Tidak ada yang luput dari keadaan seorang hamba pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang khusus. Maka ini khusus bagi hamba-hambanya yang mukminin. Terlebih apabila hamba yang mukmin tadi melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ma'iyah tadi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti bersabar atas musibah, atau bersabar di atas ketaatan kepada Allah, atau bersabar untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini membawa ma'iyatullah, membawa kebersamaan Allah, yaitu ma'iyah khalsah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang bersabar. Bersama dengan orang yang bersabar. Maka apa makna ma'iyah di sini? Ma'iyah di sini maknanya adalah pertolongan dan juga penjagaan. Dan juga makna-makna yang lainnya atau taufik untuk berbuat dan beramal dengan amalan-amalan saleh. Inilah ma'iyah khosoh. Ma'iyah khosoh, pertolongan, penjagaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin apabila dalam keadaan di tengah pertempuran sudah bertemu antara pasukan kaum mukminin dengan orang-orang kafir, maka dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk sabar, kokoh, tidak lari, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah menemui suatu golongan, yaitu suatu pasukan telah berhadapan, pasukan kaum mukminin dengan orang-orang kafir, fathbutu, maka sabarlah kalian, kokohlah kalian, jangan lari, jangan gentar, jangan takut. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, semoga kalian berhasil. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada dua perkara. Yang pertama sabar, kokoh. Dan kokoh ini adalah buah daripada kesabaran. Yang lain sebagai buah daripada kesabaran. Kesabaran membawa kepada ma'iyatullah yang khosoh, kebersamaan Allah yang khusus. Demikian pula perkara yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun membawa kepada ma'iyatullah al-khashah, kebersamaan Allah yang khusus. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, kaum mukminin ketika berjumpa dengan musuhnya tetap yaitu tegar, kokoh di tempatnya, tidak lari, tidak takut, tidak gentar, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kemudian tetap di tempatnya, tak menghadapi musuh, tidak gentar, tidak takut, tapi tetap berzikir kepada Allah. Tapi kemudian hatinya menggantungkan kepada dirinya, mereka masing-masing menggantungkan kepada kekuatannya, menggantungkan kepada senjatanya yang lengkap, persiapannya yang betul-betul matang, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terlatih. Ini tidak berzikir kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah. Namun apa yang diperintahkan? Selain mereka kokoh, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah berarti akan membuahkan apa? Tawakal kepada Allah. Bahkan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting tersebut. Maka akan membawa kepada ma'iyatullah al-khassah. Ya. Kebersamaan Allah yang khusus berarti apa? Allah membantunya, membantu mereka kaum muslimin tersebut, menolong mereka. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin, siapa yang bisa mengalahkan mereka ketika pasukan dalam keadaan seperti itu? Kalau mau lihat buktinya, ya lihat bukti dari Surah Nabawiyah. Pasukan kaum mukminin yang begitu kecilnya melawan pasukan orang kafir yang begitu banyaknya berkali-kali, ya, di perang Badr ataupun di perang Mu'tah ketika menghadapi orang-orang Romawi. Ya. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada bekal bagi kita, ya, Allah dalam suatu waktu bisa jadi yang terjadi para mujahidin bismillah, ya. Jadi mujahidin jihad bismillah dengan jihad yang syar'i, ya. Maka ini bekal, ingat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, jangan gentar ketika menghadapi pasukan musuh, ya. Jangan lari, jangan takut, terus butuh pokoklah, kemudian apa? Berzikir kepada Allah. Ingat Allah, bertawakal kepada Allah. Ya. Niscaya pasukan yang dalam keadaan seperti ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak heran bagaimana para sahabat bisa mengalahkan orang-orang kafir dari kalangan Persia ataupun Romawi. Yang dua kerajaan tersebut adalah dua kerajaan yang dikatakan bisa sekarang apa, super power, ya, memiliki kekuatan yang besar pada zaman tersebut, ya, dikalahkan oleh suatu peradaban yang pada zaman tersebut sebetulnya dianggap terbelakang, ya, terpencil, orang-orang yaitu apa, terbelakang, ya, tidak maju peradabannya, tahu bisa mengalahkan mereka. Maka sedikit menjelaskan tentang ma'iyah tadi. Ma'iyah ammah, ma'iyah yang kemudian menyeluruh kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, kepada seluruh manusia. Ini adalah sifat zatiyah. Ini sedikit belajar tentang asal sifat. Sifat zatiyah itu apa? Sifat yang ada pada diri, pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hamba-hambanya, ya. Tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak melihat segala seorang manusia, ya. Atau tidak melihat seekor hewan misalnya, atau tidak melihat sebutir pasir bahkan, ya. Tidak satu waktu pun selalu melihat apa berarti mazatiyah. Kalau ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'iyah khassah itu adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sifat yang dilakukan kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ketika ada sebab-sebabnya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ketika seorang tadi sabar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong. Ya. Ini sifat ma'iyah yang khassah. Yang fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan ketika ada sebabnya, ketika Allah berkehendak. Ini adalah sifat ma'iyah. Jadi untuk ma'iyah ini ketika ditanya ini fi'liyah atau dzatiyah? Rincian, ya, harus ada rinciannya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Filsafat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Allah taala dalam syarah ilah terhadap dari Allah. Kalau berikan pada Allah taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma